Saking jajaran pemerintah Pati utawi Juwono Bakaran nggih. Camat Pak Lurah saking TNI Polri hadirin wal hadirat ingkang mulya.

teng Mojopahit terus teng Palembang Universitas niki duwe babon kitab loro. Naminipun Negara Kertagama sing bicara tentang tata negara sing ngarang Empu Prapanca. Duwe kitab piye carane urip dalam perbedaan jenengane kitab Sotasoma sing nulis Empu Tantu Antulan. Paket dhewe pinter-pinter iki bangsa apa? Ternyata Mojopahit niki duwe mbah jenengane Kertanegara menaklukkan Mongolia, negara adikuasa dunia, penakluk Arab, penakluk Eropa, takluk di tanah Jawa, diantem kali Kertanegara. Iki bangsa yo. Mulo tak gunungno ben sampean ra minder dadi wong Jawa. Ora kok wong Jawa iki goblok anger elek ngono Jawa. Pitik gedhe titik bako. Yo. Loh. Jambu gedhe titik bang. Bang kok kunci nyengungu ngiwa nengen Inggris. Sing asli mriki karek gula Jawa. Pitik cili-cili pitik Jawa. Wedhus anune kundil-kundil wedhus Jawa. Jawa anger gedhe wedhus Etawa. Nongko londo. Londo Jawa iki kene oh pitik ngendok ning kene. Netes ning kene ya pitik Jawa. Jawa jambu mbok uyui uyu Jawa ya jambu Jawa. Oh jambu bakok ngkon. Ya tak urut no dadi ben kan. Ketemu kekuasaan besar. Juk sembrono sampean mulo. Wong Jawa niku apa yang tertinggal dari dunia? Ora ono. Apa sih sing keri tekan donya? Eropa duwe cerita Cinderella, Jawa yo duwe bawang putih, bawang merah. Kuwi ora duwe kok ora kalah dhewe. Arab duwe cerita Kais Laila. Eropa duwe cerita Romeo Juliet. Cina duwe cerita sampai Intai. Kene duwe ade lu. Apa ini sing kata? Roro Mendut Rono Citra. Loh, Panji Asmoro lengkap. Kono di cerita Bandung Bondowo. Apa di cerita Samson? Kene di cerita Bandung Bondowo. Woso Sang Kuriang si pahit lidah. Ilahi dilat mati. Kono duwe cerita kura-kura ninja, aku duwe cerita kancil nyolong ti. Apa? Kita dunung no ben sampean ra minder di wong kene iki ya. Wis lah petuk ngono petuk wong Jawa gumun pi hebat. Akhire karena wong iki wis hebat, wis ora mikir mesti gathuk Islam karo Jawa podo peradaban majune, podo hebate. Wes mulo Syekh Jumadil Kubro rapati mikir. Wes enteng. Akhirnya Syekh Jumadil Kubro konsentrasi ini nampeng setunggal. Nono meredam Gunung Merapi. Sebab Gunung Merapi wedine karo Al-Quran. Lau angzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Mulo Syekh Jumadil Kubro konsentrasi maca ayat niku. Tekan sak niki nek Gunung Merapi obah diwacakno lau angzalna hadzal Qur'ana. Termasuk Mbah Marijan. Cuman karena Mbah Marijan wong Jawa, nek ana gunung obah jikok kendang ngidung. Kidunge Mbah Marijan tak rungokno ternyata kidung terjemahan lau angzalna hadzal Qur'an. Nah, ning karo Mbah Marijan dadekke kidung jenenge kidung kacer. Lah kok diarani kidung kacer? Ternyata wong Jawa ora iso muni surat Al-Hasyr metune kacer. Jadi ya, kilat-kilat Jawa. Dulu lo kadang dulu lo orang hari ini kok ini. Tapi Mbah Mari Mbah Jumadil Kubro ngadepi masalah. Masalah nomo, wong Jawa.

Syamsuddin dikenal kanthi jeneng Syekh Qura. Lah Syekh Qura akhire di murid naminipun Datuk Kahfi, pindah Amparan Jati Cirebon di murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati sing berhadapan langsung kali pada jaran gila celalio. Kita di Islam lebu kok periku wau kok sitok Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah Syekh Jumadil Kubro duwe putra Ibrahim, pindah Palang tu Tuban dikenal kanthi jeneng Ibrahim Asmoro, kondide putra Raden Rohmat Sunan Am Persing berhadapan langsung kali keraton Mojopahit. Nah Mojopahit ora bodoh, wis pinter ka kabeh mulo piye carane niku. Wong Mojopahit iki ora ana sing bodoh. Arep diceritani swarga banyune mili, neng kono banyu mili neng endi? Endi? Arep diceritani swarga wowohane akeh, wong Mojopahit wowohane akeh, wong ciplukan neng sawah wae akeh. Iku critane opo? Dadi ora cerita pelan-pelan. Iki didelok iki. Masyarakat iki kudu ditata. Ben Islam niku iso mlaku. Lah ni wong sak donya niki gumun nek wis roh ngeten iki. Betapa hebate sing teko ning Indo ning ayu wali-wali. Wong sing iso online langsung karo Gusti Allah. Moro wali mulo Indonesia niki sing teko mriki mboten wong sembarangan. Kelase wali. Mulo kendel-kendel ora wedi apa-apa. Weruh kene kok ngertine pangeran ya wis Allah jenenge pangeran ora apa-apa ngertine musala kok jenenge langgar jenenge langgar ora apa-apa Syaikhun ustazun kok ngertine kiai ora apa-apa dunduman karo jeneng kebo kiai slamet ora apa-apa Syaikhun ustazun tilmidun muridun san santri kok piye ha wis ora apa-apa dadi ora kroso nek wis arep dirubah alon-alon alon-alon niku. Nah, sing paling angel niku yo. Zaman semonten niku ngrubah wong Jawa. Sing paling abot niku sitok. Ngulangi wong Jawa mati. Wong Jawa niku sadurunge ngertine mati iku urip maneh, reinkarnasi. Tapi nek Islam kan mati bablas. Sebab mati bablas innalillahi wa inna ilaihi rajiun mulo-mulo sangu sing apik. Nah, Jawa carane ngulang piye innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhire innalillahi wa inna ilaihi rajiun didadekke basa Jawa. Dadi urip aja lali sangkan paraning dumadi. Dilakokno sing muni ngono sapa? Eyang Sem Semar sing muni aja lali sangkan paraning dumadi aja dumeh ngono. Soale lho, yang Semar niku wis ana kecak durunge ana Hindu, yang Semar niku minangka dedengkot agami saderenge Hindu ingkang nami agami Kapita. Kapitayan, agami Kapitayan niku Gusti Allah ora ana wujude. Tan kena kinaya ngapa sebutane Sang Suwung. No, ngurung ana walapa unduh. Nah, akhire innalillahi wa inna ilaihi rajiun dijawakno aja lali sangkan paraning dumadi. Lah carane ben wong Jawa paham tergampang eling niki dadosaken tembang. Sebab wong Jawa niku hobine nembang. Seneng nek nembang opo iki tembang to. Wong Jawa mlaku kok romentok nembang. Tok mentok tak kandhani nembang. Wong Jawa weruh lintang ya ning tawang ana lintang cahayu nembang. Wong Jawa weruh opo semut semut ireng ana-ana kepung kang nembang. Dadi wong Jawa nek karo tembang mesti nyantol. Bojo minggat nembang wong Jawa. Nang Bali yo sering nembang. Bahkan sak donya ini ana rekor. Wong donya sing duwe tembang silit iki wong Jawa tok. Ora ana wong kok duwe tembang silit nek ora wong Jawa. Lemuk silit kudu kenal tembang sepora yo kok koyo iki. Ora ngoten nek tentang tembang niku. Enten lho. Lha niku tembang silit sak donya iki. Dah. Mula kali Purwali iki gawe tembang niku. Lah carane ngulang nganggo tembang iki piye? Niku wong Jawa senengane napa? Ndelok wayang. Opi ndelok wayang wong Jawa niku. Mula dadekke tembang kanthi nglakokke wayang lah. Wayang sak durunge Islam niku wayang beber. Wayang beber niku haram supak soalnya rupa gambar. Milo akhiri wayang niku dirubah ke zaman Sunan Ampel. Iki pelukis Mojopahit naminipun Sungging Prabangko. Korokon gege wayang sing dudu gambar ya dudu patung. Nah mula akhirnya didamel ke Sungging Prabangkara wayang bentuknya miring irungi nyengungur ngoten niku. Nah mula akhirnya natah gambar wayang jenenge Nyungging soalnya singgahe kawitan Sungging Prabangkara. Lho niku. Lah terus dilakoke wayang Sangkan Paraning Dumadi iki. Lakon pertama Jamus Kalimoso Sodo nyeritakno Puntadewa ajeng mlebu Suharga Nirwana niku gagal. Sebab kali para dewa diarani pusakamu isih keri ning Jawa Bali. Ngoten niku. Lah ngoten niku dados lakon. Lah ditakoni lho pusaka apa? Gambuk. Niku lah akhire lakon niki dikedhekke teng zaman Sunan Kali Joko. Ning lakon iki awal menen tentang zaman Sunan Kali Joko dikedhekke malih lakone niku Sunan Kali Joko ajeng ngethok empring ing ngethok kayu teng daerah Semarang kayu aja diketok pindah, nanti ketok pindah akhirnya diarani Jatinga ngaleh. Lah terus ternyata lu diwut-diwut, ternyata lu ono wong itu. Oh aku, siapa ini? Aku Puntadewa, Puntadewa siapa? Puntadewa Pandhawa. Aku ningkin ini ngopo? Ayo leh, aku gagal lebih suaraku. Gara-gara apa mbak? Bisa kok keri sih toh. Nang aku lali apa itu? Apa tuh mbak? Ini aku pusaka datang tangguh, ini tangguh munggah karo mudun tok. Kaya apa ceritanya mbak? Cerita no, jari Sunan Kalijaga. Wah, ini aku tegen kula mbak. Apa ini? Ini tegen kula, ini aku pusaka ini pun mbak tegen kula. Tiga orang Raden Puntadewa ini. Begitu pun, kok bahasa ini modelnya pun model anyar. Ini jenengan jeneng mundut pusaka ini, umbah raine, umbah tangane ngeten iki lha sik iki pun lha dipun kok ngeten lha iki kok pusaka iki lucu pusakaku. Wah niku pas mesti model anyar saiki mbah apa pas mesti niku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah pengen diwaca uyuk kelipat iki jam sekali masa sedo akhire wis aku tak mulih ngeten iki lha sing Jawa mikir ampun to dewe ora sempurna ora tulungi Sunan Kalijaga ayo mrono. Ayo merono. Lah akhirnya duki ngerika kan terus kasih jangkanya. Ya. Ayo, ya. Wong mlebu Islam ya. Kan syaratnya kudu wudu, kudu jinabat. Nah diulang wudu, angelnya umum. Akhirnya diulang wudu, diulang jinabat. Angel kongkon nyemplung. Akhirnya ono kungkung. Lah wong Islam diulang kungkum nih kung. Begitu kungkung mentas, nah terus diulangi, pengen tadi mau ngapik, nggih. Kok ngapik iki sapa iki? Tangan jeneng Sunan. Sing ngapik ndi? Sing niki jeneng Sunan jempol ya, apik jempol. Ning jempol iki ra ning sampurnane nek ra ning jentik. Lah jentik iki maknane jotak atik barang liyan ya aja nyolongan. Iki ora didalili asyariku asyariku faqtu wa idyauma. Hadis law anna Fatimah binti Syarakat laqadtu yadah mboten jentik jodhane barang liyan. Iki tak jenenge jentik soalé nggone jenjilite pi. Tetukna. Iki pecari manis, dadi wong sing manis ning aja manis-manis ra. Nah, iki penunggul dadi wong sing unggul ning aja sombong. Sombong iki penuduh nek iso nuduhke wong sira dadi jempol. Tapi aja lali nek wis jempol kowe iso kalah karo jentik, mulo jentik iso diulang jentik penunggul patenono. Aja di, aja di dulur tuwa malah tiba ana ngoten iki ta iki. Lah iki lho ulangane wali. Dipikir dolanan niku mboten iku wali sing ulang. Nah, yo alon-alon akhirnya do paham. Ya wis, kok nek mulih ya Kang ya berubahlah. Dadi wong sing apik ayo mulai dakwah. Nopo disangoni pat pacul iki pacule nopo iki nggo ngipatke barang kang muncul nggo berjuang. Lah nek berjuang ngipatke barang kang muncul aja lali obahe awak. Mula kolongane dijenengke ba bawa lah nek wis ngono aja lali ndonga ning pangeran mula kayu sing adek jenenge duran. Lha ulangan muncul wong pinter kok ya disane pone ngono mawon. Lah nek kowe mantu ngarepe omahmu nek ana cengkir gedang tebu aku wis keceng pikirku sampean wis tak geget-geget wis tak gadang-gadang aku wis mantep gedang mlebu. Nah, karo wong saiki ditambahi wortel kono nang diworcek nang untel-untelan. Karo tukang rias ditambahi jeruk, kono nang dijejerke cek nang goleki jeruk ngono saiki. Yo, iki carane ngulang. Alon mian mboten. Nah, bareng pun mulai seneng wayang dilakokke napa? Dilakoke tembang sangkan paraning dumat dumadi lha niku dijenengke tembang maca pat. Maca pat iku apa? Wong urip kudu iso maca barang papat. Barang papat iku kancane nyawa sing medhun teng alam donya, nyawa medhun king akhirat manggon ning donya manggon jelura raga-raga gaenane wong tuwa. Wong tuwa saka panganan sing ning jiwa juwono, pangan, metu uyuh, metu taek, metu umbel. Lah ono sing disimpen teng mriki namine nutfah utawa mani. Lah niki nek bapak nek ibu dicampur telu wulan dadi segumpal darah, petang wulan segumpal daging. Lah nek wis dadi daging nyawa diundang dol pedul. Nggih ya Allah. Alastu birabbikum sira lali ora nek aku pangeranmu nyawa niku jawab qalu bala. Syahid lagi ya Allah, lo tadi saksi penjelengan Gusti Allah. Fanfukur ruh mula ruhkan ini gini, sepurna nyowo, enang rogo, rogo nih urip, tek-tek, emplek-emplek daging, cencang otot, tekno balung, bungkus kulit, kukuli ram, rambut, sangangulan, proses kesinisasi niku, pembuatan karuseri rampung, metu, begitu metu sing ketok, kesinge isine nengjer, ning jero rogane ketok nyawane ning jero. Lah rogo ya tergantung sing gawe wong gawenan mriki. Nek sing gawe pesek ya metune pesek, nek sing gawe bangir metune bangir, sing gawe ireng metune ireng, nek sing gawe ayu ganteng metune niki. Nurono ya. Nah, nyawa medhun iku kancane pa papat sebelah kiwa iblis loro nyasarno manggon rogo kiwa manggon rogo tengen malaikat loro bagian gandol gandol ini jenengi jin korin kali hafadzoh jelasno nangkong jawa angel mulut dijelaske ngangge tembung dulur papat limo pancer. Nah mulut pancer ini kini butuh apa-apa iso nganggo dulur tengen dulur ki kiwa pancer pengen bojo ayu nganggo dulur tengen maca ya rahmanu ya rahim I love you ra gelem tengen ya nganggo dulur kiwa so nama tak ajeng aji aji ku jaranku goyang ya I love you pengen rasa nek dalan tengen la haula wala quwata illa billah nek dulur kiwa so nama tak aji aji ku bantung bondo poso. Pengin sugih nek dulur tengen ya hayyu ya la haul Allah ya fatahu ya razzaq. Nek dulur kiwa nggawa pitik cemani munggah gunung ka kami mulai ya sugih padha mawon. Mula kiai karo dukun niku nek tirakate kuat padha mandine. Padha golek pitik ilang tak kok kiai ya ketemu tak kok dukun sing ra tau wadus ya ketemu. Terus padha padange kok. Cuman padange siji sing sisi padange lampu, sing sisi padange omah kobong ngono kok. Golek pitik ilang nganggo lampu baterai sentolop ya pitike ketemu, nganggo blarak digendhel diobong pitike ya ketemu. Ketemu lampune isih utuh blarake entek kok. Obong ngono kok. Hebate wali biyen jelaske ngangge wayang. Lah akhire tembang macopat kang kawitan dijenengke tembang Mas Kumambang. Nopo tembang Mas Kumambang? Kemambange nyawa medhun teng alam donya. Nyawa teko kemambang sambut ngapati mitoni, rogone sambut imuni sasi. Lha nek wis bar Mas Kumambang tembangnya menungso itu tembang mi mijil bakal mijil lahir lanang lahir we tidak nek lahir lanang ake koi loro nek lahir we tuh ake koi si siji lene wis bar tembang mijil tembangnya kehidupan ketiga niku kinan kinanti lah cili cili sangono no kanti agomo kanti akhlak diulanga ngaji. Wayah ngaji jam piro? Jam telu sampai jam papat wajib ngaji. Ra ngaji sadu kaplok. Wayah ngaji kok layangan ketok layangane. Wayah ngaji kok mancing ya cuklek pancinge. Ising ngeyel ya disas kaline. Ora entuk sembrono kok ora ono hak asasi manusia kok wayah ngaji tempile. Wong tuane ra trimo tenggen kula tempiling sisa. Nggih, ora sembrono nek bocah ki nanti wayah ngaji kudu disangoni. Embuh piye carane? Sebab ki nanti kok lolos ora disangoni kanthi agama kanthi akhlak, anak menungso kesusul tembang si sinom wis bakal dadi cah nom mulai ndap. Apa bener nek wis bar sinom menungso kesusul tembang asmara dono mulai ke taman asmara jatuh cinta tae kucing rasa cuk ora kena tuturi ning selfie meneh ta iku tembang asmara dono nek wis bar tembang asmara dono anak menungso kesusul tembang gam gambuh bakal jumbuh lanang wedok mulai bangun rumah tangga. Nek wis bar gambuh petuk dandangku, gula dandang niku pahit, gula le legi entuk bojo bagus ganteng kaya Pak Wakil Gubernur. Gula legi urip. Entuk bojo wis rupane elek ora tau duwe dhuwit sedengane ngramal togel, pahit iki urip oleh dandang merasakan manis pahitnya kehidupan. Dupan dan ini wis bertandang kulo menungso kesusul tembang tur turmo ini dharma bakti ini ulimu coro gedang metuwa iku pakan manuk coro pelem metuwa iku pakan codot metuwa iku menungso po ini dua tenaga di tenaga musim buat dharma bakti ini dua ilmu di ilmu musim buat dharma bakti ini dua tenaga di tenaga musim buat dharma bakti ini ada pengajian ini sing dua bondo ini sumbangan bandamu. Ini sing duwe ilmu enti praktek ngajimu, sing duwe tenaga bar rampung enti tenagamu nggo nyapu larahan bar pengaji. Durma kok ora nang berdharma bakti, anak menungso kesusul tembang pang pangkur. Ngerti-ngerti wis wayahemu, mungkur dengkul wis mulai linu, untu wis mulai pro, protol mripat wis mulai lamun mangan jatah untune, cok. Sopot ini pangkur wis nang mungkur sing mau ini bal-balan sedina ping limo kuat saiki berputu ini ragu lemadus melet melet ini wis nang pangkur wis nang mungkur nang mlebu masjid rakitang setahun bisa sriyoyo enggih sing tato ini nogo mangap ning dodo kok wis mengkeret dadi gambar cacing nang mungkur serawanya ya sing kene kok tato ini manuk garuda kok mengkeret dadi emprit Lah saiki nang ngungkur nang ngungkur nang mlebu masjid rake tang yo riyo. Ora nang mlebu masjid yo, ora nang ngungkur kesusul kembang megat roh copot rogo sak sukma nih le mati kan. Terakhir wong Jawa diulangi mati bablas tembangi pu ujung menungso ki meng dipocong sluku-sluku ba kok lebok ilawang ciut ngulomong tuwek jenenge buyut siap-siap lebu lawang ciut wali nek ngulang cesplet lah nek lebu lawang ciut petuk malaikat mungkar nah kira mesti ditakoni marabuka Allah malaikat mungkar nakir lagi goblok muni Allah ora iso tapuk lambene sampean kecengul malaikat rokib medun aja to aja piye iki muni Allah ora iso iya karepe ya Allah tapi muni ilat bakaran engko ana ora duwe ali batak kang ngono cara kok ngono nang wis gelem belajar wis lho ana pengajian ya teko lho iki catetane ana lho angger ana pengajian teko pengajian lho nah, tapi kok turu lha ora apa-apa to ngaji turu iki oleh nek ngaji kok melek berarti ngaji kabeh ngrungokno kupinge ngaji nek turu berarti mripate ora ngaji kupinge ya ora ngaji wong turu nah terus ya tapi kan tetep lungguh ning kono berarti bokonge kan bokong ngaji. Oh iya iya. Ya wis berarti hitung bokonge ana. Ya wis. Sesuk nek mati lak ya ono hitungane dhewe-dhewe. Mesti takoni mata mundi nek ngaji. Pun telas ya Allah. Lah kok entek. Nah bar ngaji ana wong jengking terus kula muni, "Wow, ya telas." Nah kira-kira ganjaranmu sing iso nang ndi? Teng bokong ya Allah, hitung bokong ni. Watashadu arjulum, oh iya bokong ni ono ganjaran ni. Hei, bokong mu mlebu swarga. Bokong lah ya Allah, lululululah. Kula suwun sampean nggih nek ngaji niku masih turu teko. Turu ra apa-apa, sing penting ku bokonge melu lungguh, melu ngaji. Lho niku. Dadi paling ora niku duwe ngaji cap bokong. Sebab awak dhewe iki wong juwono wong bakaran ngapalno ilmu rapati nyantel mulo nyantelno pengajian neng kok mulo lah matine wong sing gelem belajar niku mati di ngapura Gusti Allah lah mulo nek eneng toreko nang melu enten mboten toreko mriki nek enten nang melu nang kondo Mbah Yai kula nderek toreko belajar nyebut asmane Gusti Allah. Kan mesti diulang nggih. Ya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ngantuk. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Halo yo, ngingin nggih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ah, Allah. Suwene. Lah niku mulo diniati belajar lambene ya Allah, ya Allah. Mulo ana toreko nang melu. Tapi yo aja sembrono nek melu toreko nggih. Kondo langsung karo mursyide yai kula nderek tareka. Iya wiritane pinten yai? 100 nak. Loh, mboten kiat yai nek 100. Nang kuatmu pira? Gangsal mawon. Lah sing 95 sapa sing nanggung? Oh panjenengan ngono. Oh. Panjenengan kan mursyid. Panjenengan kan sopir. Kula kan penumpang. Sing kudu melek kan sopir nek penumpang kan kelasnya turu ngorok tekan gen mboten mau wong. Untung ki nek wayahe medhun tak bayar. Antuk kaya rokok. Lho niku lho. Nggo napa jaga-jaga sak waya-waya mati termasuk mati nih wong sing wis kaitung mati belajar. Lah mati belajar niku mati sing Singapura Gusti Allah. Nemen sing ra gelem belajar diceritake nggih anteng mriku. Marabuka. Marabuka. Iki hahe hahe. Canggah hulu. Ring ayak melet langsung wedi ndelok akhirat. Wong wedi jenengane wareng. Akhire karo Gusti Allah mulai kecemplung nang neraka pelung utek nyeru neraka. Ora itu mati, begitu arep mati diangkat maneh gantung kaya siwur, siwur ciduk iwil-iwil ngoten nika. Akhire sadar tutuki meneh modal madil kok tarangan bodol digecek ajur mumur kaya ketebogo. Bosok mulo akhire jarene Mbah Wali pangkate menungso niku anak bapak simbah buyut canggah wareng utek-utek gantung siwur tarangan bodol gedebok apa bosok lho ulangan Wali ngene mbok nono ulangan Hindu tapuk lambene kudu tak dunungke bengi iki kampung petung sampeyan yo. Lah akhire wayange mlaku Sunan Bonang niku akhire ndamelke alat musik anyar sing maune cek-cek-cek tangan-tangan cek-cek-cek tangan-tangan cek diganti gamelan slendro pelok sing rumuse ora cek-cek tangan-tangan tapi nang ning nang nong nang ning nang nong dang-dang dang-dang ku. Lah niku maknane napa nang ning nang nong urip ya nang kene ya nong ko no kadang nang kene ngaji kadang nong kono nyolong pi lho urip ngono ora iso urip apik terus ora iso urip iku mesti nang ning nang nong. Kula niki ya tau nyolong jambu jaman kono lho zaman kula ning pondok tau nyolong juwet ngerti juwetan. Ur jumut sawit gede tak unduh kabeh. Baru wong 50 nyampe entek iku. Ubar karo sing duwe bu tekan pondok. Akhire ora ngaku sing duwe pinter yai ken melet. Lah wong ken melet sing bocah 50 melet ya biru kabeh. Digundul kabeh lho. Aku lho nyolong duwet macam kiai tau mencuri nyolong duwet lho aku tau mencuri cinta lho tau yang sopo sehingga saat ini jadi bojok kulor aku dicintai banyak laki-laki kok ada tak kulor mulai dengan kulor lho lho urip iku nang ning nang nong ya nang kene ya nong kono kadang apik kadang elek wong uripe menungso nek apik terus sing malaikat nek elek terus iblis ane menungso kadang apik kadang elek wis lumrah lah bareng ngaji jambel bokong kuwi biasa nggih lumrah urip lho tapi nek pengin pungkasan apik dandang gung nopo ayo dandang balik nang sang yang a gung kek dan bali o nang Gusti Allah lho dandang dandang gung saat ini kira-kira kalau bayangkan nek wong joget itu neng nang neng nang nong ngono bongko tenan nang neng nang nong nang neng nang nong nang neng nang nong iku rong dino ayan lho tapi nek enten dandang gung beres dandang dandang gung ayu dangdang balik nang sang yang agung dangdang gung dangdang balik sang yang a gung bang balik nang Gusti Allah nang wong bakaran kadang ra ngerti nang ning nang nong nang ning nang nong dangdang dangdang nang ning nang nong nang ning nang nong dangdang dangdang lutuk lutuk lutuk nggih mboten nggih ya. Nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang telu mawar kenongo kan kantil uripmu mawar no warno kenongo no kenong ini ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah lho akhirnya mulai ngerti oh is mulai ngerti alon orang kok ayo Islam orang dicarnai diulangi akhirnya ngerti nah bareng wong Islam niki wis mulai ngerti ketok wong iki nandur akhirnya keke tembang liri liri lir tandure bosu milir sebab Al-Qur'an dawuhaken mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in

Itu bahasa resmi negara yang tertuang dalam undang-undang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, ini nek pengin delok negara paling Islam Indonesia dul. Mengutomu yang karo. Lah berhubung iki raya Majelis Musyawarah dilungguhno teng panggenane para wali jenenge wilayah. Al wali meninggalkan wilayah lho iki lho Kang. Ya. Lho kok ana wong protes iki negara ra Islam negara ndi pengen kula. Arab iki kerajaan Saudi. Kene lho konsep Islam ini di sini nih pengen ra. Lah demula akhirnya para wali sanggup meletakkan sendi dasar. Nggih, lah begitu meletakkan sendi dasar, para wali sadar wong wis gelem nglakoni wis Islam cuman panggonane ning Jawa. Cara salat setengah rolas ngono ya ora iso ning masjid, wong setengah rolas tesi teng sawah, mulo biasane nek adzan dhuwur ngajak salat setengah lho. Loro nggih mbiyen ngenteni sing ning sawah. Allahu Akbar, Allah Akbar. Eping. Sik ora teko-teko ya Rabbana. Ya Rabbana. Durung teko-teko ya tombo ati. Wong panjene wong atine pegel ya nambani atine dhewe. Sik durung teko-teko diamuk. Tiurugi anjang aja kan yang dilantar tekor dari gila dilantar tekor terus ngkun sholat Allah wakibar ini yang angel kon khusyuk nek Mekah waru Ka'bah meriki nek semakin khusyuk waru tim tembok waru cecek waru ruko bolong Allah be rukoi bolong ana ting ting dah bakso dululit es krim ya dulu. Allahu Akbar. Ono. Bismillahirrahmanirrahim. Samiz marabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa. Suwe. Mriki mesaget. Nang sholat sing mripate bocor, kupinge bocor niki kudu ditambal. Mula kiai mriki nambal sholat bocor nek bar sholat dijak di zikir. Carane zikir la la in la la la in la la la in la. Ono sing protes, aku maca hadis sahabat Nabi nek zikir meneng ini. Nah Nabi kan karo sahabat kan kelas siji. Masa sahabat iki murid Nabi, lungguh jejer Nabi, frekuensine padha mlebu wifi. Ane mlebu wifi ini Nabi yo online. Nah wong mriki ora pedo wifi apa-apa yo mailbox. Dijak meneng yo turu. Ngono mriki gede-gede. Gede tur muni supaya sing sepuh-sepuh krungu njuk nira ah. Akhire nek iki ane meneng tok. Lah ya piye muni apa ta yo ngono. Muni apa Mbah? Mbah. Ya sami poso teng pundi mawon sa sami tapi posone wong mriki kan angel. Lha saniki posone wong Arab niku gampang celeret putih ketok kaitil abiyadine ke ketok padang pasir mriki celeret putih kalikan wit pelem. Ra ketok mulo ana imsak. Lah bareng ngono poso tapi posone wong mriki niku ora pati khusyuk. Tiang Arab ni ku khusyuk ni poso wong metu omah ra weruh apa-apa wong padang pasir. Lah mriki metu omah weruh jambu, pengen mangan. Weruh blimbing, pengen mangan. Weruh kelem gendul-gendul, pengen mangan. Ra khusyuk. Timbangane kowe ra khusyuk turu wae. Mula wong mriki nek poso dikongkon turu ora turu didalili naumuso ingin ibadah. Datu turu ni wong poso iku ibadah. Ibadah akhirnya seret keturu turu akhirnya kiai ini sepi lu mau neng pasar suku mercon akhirnya dar mulut temeriki ini kalau merconan itu ditangkep karena itu adalah perangkat Islam Indonesia begitu tek toh bar poso halal bi halal sami Nggih ta? Haji, ya beda. Haji kok kon langsung rono ya kesasar wong antri ni suwe. Mula cek lega ati ning wong mriki nempreno gambar Masjidil Haram. Ana aku sesuk rono. Begitu wis iso arep rono, latihan sik ning alun-alun, Pak. Panik labbaikallahumma hajjan. Kelambine ihram niat haji tenanan, kak bae triplek. Lenggih kok. Terus bareng ngono mungkin diterno wong sak kampung telung bis ning asrama haji ndono udan so. Solo terno rono. Ah sing diterno mlebu asrama, sing ngeterno mengko kebun bina. Bina kan akhir ngoten kuwi biyen. Ben iki ulama-ulama ngulang. Ya termasuk bocah-bocah niki sing selawatan niki nggih. Sampeyan kan ora tau petuk Nabi, mula supaya atine nyantol ning Kanjeng Nabi dijak selawat. Selawatan. Nah, mula ana selawatan niku ben wong Jawa ngerti ngerti Nabi diulangi Kanjeng Nabi Muhammad lahir ning Mekah dino ni Senin 12 Mulud tahun Gajah. Selawatan niku bisa. Ini santri ngeten iki gampang. Marhaban ya nurul aini marhaban marhaban. Oh, santri ya sing duroran niku tak rungono ya. Wassalamun samirun pelakini atas jantan. Tapi aku lah sampai kula memang iya senior. Ini kok ada yang ngono ibu-ibu sing wong senengane dangdut ya akhirnya selawatane dangdut ya Rasulullah salamun alik ya Rafi'ah. Loh tenan iso antum ya ji terus no ya ailal jud tiwal karami duhai senangnya pengantin baru nereneng nereneng lor cek ngerti kak wong Jawa cek kenal Kanjeng Nabi lah sing senengane India ya Indianan ya Rasulullah salamun alaik deh nyantel daranji anfan dayanji ratal alami ya Allah ujung naknu ala senengane Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika angelia numpak lho wis le Jawa lho mulakno ana Habib Syekh ya menyen wis Jawa wis dikenal selawatan diulang Nabi. Ya krungu Habib saya selawatan masih ra ngerti, ya seneng. Ya nana, ya nana. Ya nana, ya nana Nabi Muhammad. Zalikal fadlu min Allah. Ya nana, ini kula ra iso. Nirokno kok-kok ini sing angel. Ning ngarepe ngono totoan apik kula iku. Ayo totoan apik kula ngarepe ning kok-kok kirai. Padahal sing larang kok-koke niku. Ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya Nabi Muhammad lalikal ba'dhu min Allah. Aku wis latihan dengar pocok sampai tarik wangi ngilem banyu segoro gak iso. Ternyata wangel kok itu. Iku butuh ilmu skill kelas tinggi. Gak iso tak tinggal kok. Kulo wis latihan karo Muammar yo ra iso. Karo bebseh langsung gak perlu ngono jecer iki. Kulo dolih kok. Ora iso. Niku limited edition nek ngono lho. Yo wis nek wong juwara kan ora ngerti artine opo ora ngerti tapi wis kadung diulang ulama dadi seneng Nabi mulo anggar ana sabab se teko yo tetep selawatan masih ora ngerti kok gendero ya ana ana yo ana ora de pauter ana gendero sleng munggah gendero Iwan Fals munggah ngapa munggah lha iki lho nah ini fenomena Indo Indonesia. Mulai Habib Ali Al-Jufri, beliau menyatakan saya belum pernah ketemu pencinta-pencinta Rasulullah sekuat orang Indonesia. Orang petuk jadi ini. Maka beliau menyatakan, maka saya punya keyakinan besok Islam terkuat akan lahir dari Indonesia. Dingin gila. Mulai no, wong kene agar muni solawatan ya Allah Gustur ke solawatan ya. Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'ah afiqani amalan salihah. Tuhan pengasih lagi penyayang, tak pilih kasih, tak pandang sayang. Lho ini dalai lah yang nyanyi ini bu. Grupnya jenisnya Awara, sengarang Ahmadi kali Abdul Qadir. Mula lagunya apa? Lagu bian ono bertasbihlah, bertasbihlah, tasbih itu memberatkan timbangan. Ono. Lagu saya ini sengarang ngongko celok kafe memenang dia. Di mana? Ono lagu takok. Ngantos Ayu Ting-Ting bojone ilang mboten krasa. Ono lagu iki kok ono suarane ning bokong tok wih. Aku ninu. Ambek Kiai Saendene goyang setan. Goyang iblis. Lah ngono sing ra apa-apa mek Gus Dur tok ndak apa-apa Mbak Inul gitu aja kok repot. Ya Gus Dur seneni Kiai sa Indonesia lah kula ditawi Kiai Fuad Hasyim Gus. Kok Gus Dur ning buntet takonane karo kiai-kiai mu apa karepe goyang Inul kok ndak apa-apa. Takok Gus. Anda mengatakan goyang Inul enggak apa-apa. Tapi Gus nek wis goyang lho Gus bokonge ngeplek katok. Penuh syahwat kok ndak apa-apa bagaimana? Jawabnya Gus Dur, kok sampean lali nek aku ora weruh. Ali lho. Mula akhirnya sampean ndelok selawatan di Indonesia, ya Allah. Ora sampai ini wangi joget-joget kok gendira. Lah ngono ora sing protes, apa itu orang Indonesia? Cinta Rasul kok berlebihan gitu sampai joget-joget. Ya kamu gak punya cinta. Kamu karena gak punya cinta, gak ngerti kalau cinta itu berjoget. Lo seneng Nabi joget-joget, sampe lo perlu pacar atau yes, biasa mawat, yeah, biasa. Terus cinta memuji-muji. Lo cari dulu cinta itu penuh pujian. Dan pujian rawat tok wede, wajahmu seperti purnama. Kalimat cinta aja mbok bakat bocah-bocah iki wis seneng Nabi wis ora kena mbok bakas iki. Mbok blek wetenge ya metune mahabbati Rasul. Mula iki ngono wis biasa, tidak salah no. Kalimat cinta jangan dibakas. Tahun 80-an lahir kalimat cinta yang menyakitkan. Ndak boleh dibakas. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Iku sampean bakas yo gelut ndas lu sakmono gedene kok bare rahim ibu. Maka kalimat mahabbah iku coba bakas nemen-nemen. Anta syamsun anta majaron, ojo dibakas nemen-nemen, mumet kowe bakas kalimat cinta. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Lha nek kowe bakas ya musyrik masa ra kepro sing diroe mati. Lho ojo dibakas. Rumah irama kehilangan cinta kalimatnya enggak bisa dibakas. Ku tahu rumus dunia. Emang kowe ngerti rumusin dunia? Ya. Gelut sampean. Lho pacar ilangnya takok Gusti Allah kok nek cinta itu. Ora perlu takok polisi, ora perlu SMS, takok Gusti Allah. Karena cinta. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Pacar ilang ya takok Gusti Allah. Lah iki dadi wong-wong nek wis seneng nabi kok coba bakas teman-teman. Wis iki santri ngene iki tarno. Riza, rasane iki yo coba. Saman ro to. Dawuhipun Allah. Ala dzikrillah tatmainnul qulub. Dzikir iki nentremke ati, tapi nek wong jatuh cinta, tambah dzikir tambah mumet. Wong kangen kok. Bahasa cintanya ya wis rasa dibakas. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang, tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Kaya ora di Gusti Allah, tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Apa kan kate pangeran dudu pas. Mula akhir-akhir niki kathah tiyang membahas, oh itu berlebihan hulu. Wah, iso coba rungono ya sampean nek cinta Rasul. Sampai jengking lho lah. Lho buktine napa wong selawatan niku nggih basa napa mawon ya pantes iki. Selawatan niku nggo napa mawon pantes, wong Sunda ya pantes. Ya Rasulullah salam, salamun alaikum ya pantes. Wong selawat tek nabi. Es lilin macece enak dirungono. Wong Kalimantan Selatan ini selawatan mbuh banter. Ya Rasulullah wa salamun alaikum alaik ya Rafi'a jani wa daraji fataya je wa ta'alambe ya uhailal ju ya uhailal ju di wal karom kota baru gunungnya bamega nantai. Tapi ini orang selawat ini orang iso di model-model rakenek wayang ini di model ya orang iso wayang ini wapi ibu bahasa Jawa di model bahasa Indonesia elek. Umumi guncang kancing langit kelap-kelap, umumi berguncang-guncang langit berkedip-kedip ora dadi kok kita di Indonesia raya lho. Ya Allah coba sampean bahasa Jawa wis elek, Indonesia lemah banyu ora dadi. Pemene kena wong Banyumas Indonesia lemah banyu nyong. Lho karena terus sholawat, sholawat kok tambahin dedeng-dedeng-dedeng, ya apa? Tambahin jendera, ya apa? Ini sholawatan. Adhan ini lho ternyata dirubah ya elek. Misalnya kok dirubah, adhan ini gini-gini lah. Hayya al-sholat. Ini ku adhan. Tiru kok noe enak coba salini dangdut rusak. Hayyalah sholat, hayyalah sholat. Ora keneo yo rusak kok tak kandhani kok sampean. Lho kula sholawat iki menyeni diamano ya apik. Lho ngono ku para ulama Indonesia melakukan itu hebat luar biasa. Ya dangdut ya Jawa. Gitu, sing jatuh cinta lagi putus cinta. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah kinarut cerita karun sopoh. Ya enak sholawatullah. Piye kula gek cilik selawatan niku ana lagu top niku ya dirungokno ya enak. Ya Badruddin ya Badruddin tit. Min hasa kullat amal. Yo ngono ki enak ya. Macet lagi. Gara-gara si Komo le. Waduh ya dirungokno ki ya enak. Jen selawatan iki ajib. Lan wong nek wis seneng selawatan, wis senenge pol krungu dung ngene wis masyaallah. Ono sing tang tang sampe dicokot boyo ngono ku ya. Wis sing ngari dicokot boyo, apa kae lakune dicokot boyo. Turi putih ditandur ning kebon agung. Cono cereret tiba nyemplung mbok ira kembangi apa mbok ira kembangi apa turi putih. Waduh, iki mana iki yo enak. Pemenan nek sing ning ngisor kula tau nyacak lungguh ning tengah ning mrene ngene iki ya enak. Kuwi iki yo enak. Oh, ini nek ora ora sing ora. Ora tak tutupi rai kula ngene iki. Aku nek ero kula arah sida selawatan salaman mau met. Bau mau ngene nek. Wes kula katok tak misere dengkul ngene mrene ngene. Ngene. Aku kok kendiro bal-balan. Ngene-ngene. Nyacak kula pengin ngrasakno kok bocah-bocah cek enak lho kok ya enak tenan. Mbah timbangane aku ketagihan ra sida ngaji leren lho. Iya. Seneng lho wis tali pancen apa pancing diwodot dawa lho. Ngene wis ngono ana berkate. Enak. Eh, coba lali ngene. Nah inilah cara-cara santri ulama dulu ketika membawa Islam ke Indonesia. Nah akhirnya Islam manjing cinta Rasul kaya ngene. Lha nek kadang kula ya Allah ana wong jare ngaku seneng sunnah tapi kok ngarani nabi wong tuane mlebu neraka. Iki wong seneng model apa ngono. Sementara kita yang mencintai Rasul dengan cara kita dianggap berlebihan, dianggap musyrik, selawat nariyah dianggap bid'ah, dianggap musyrik karepmu. Wong cinta kok mbok bahas. Nek cinta mbok bahas ana bahasan cinta sing ora masuk akal. Cintane manuk emprit. Lho manuk emprit itu sampean ngerti ta nggih manuk emprit? Sing mangan taril lho. Itu pacaran sama kekasihnya, tapi di samping singgasana Nabi Sulaiman. Lali nih Nabi Sulaiman ngerti bahasa emprit. Lah ngerti-ngerti emprit lanang itu merayu pacarnya, "Dek emprit. Apa Mas emprit?" I love you. Pret. Mulane pret-pret. Begitu pret-pret muni pret. Ya pret lanang ya langsung metu lanang itu aja long pret. Langsung suarane koyo demit dempret. Jangan sepelekan cintaku padamu. Aku cinta padamu. Itulah caraku mencintaimu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan. Kan ku porak-porandakan kerajaan ini, kan ku rebut mahkota Sulaiman, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Lah Nabi Sulaiman kerungu ngono lho manuk emprit mene muni ning ngono. Wala prit lambemu. Lah ngono ku si emprit ya enak le jawab ya Sulaiman. Jangan begitulah. Mengertilah. Inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Jadi dia ngono emprit. Jadi mulane bocah iki wis seneng nabi coba bahas bali ngene ne. Lho akhirnya cara-cara wali nih kita dadi. Lho niku awal-awal niku Sunan Kalijaga dan segala anu perangkatnya niku. Ngulangi omane iso iki nganggo wayang. Ya terus akhirnya terus no Ki Ageng karo Nyi Ageng ngene iki. Niki generasi setelah Sunan Kalijaga. Nggih. Lha meng ngono teh sapa sing ngero? Ya ora ono sing ngero. Wali-wali zaman semono iku jenenge aneh-aneh ngono. Manggone ngene Ki Ageng ngerang. Ki Ageng sapa nyono? Nyi Ageng sapa nyono? Ngono tok wong biyen iku ora gelem ngetokke awake sapa. Wong Sunan Kalijaga ya brandal lupa. Jaya Sunan Kali Jogo lagi kunangan jenengi Raden Syahid. Ngono tok. Saiki apa Sunan Panggung? Lho, ngono apa sing ngono Sunan Panggung? Sunan Geseng. Wong biyen iki wegane ana jenenge, soalnya ben apike iki kok ora garai sombong sebab wali sing mlebet teng mriki pertama wali Maulamatiyah. Wali Maulamatiyah niku wali-wali sing ora ngetokno apik ning ngarepe menungso. Lah nek sakniki niku ora kok ora ngetokne apik panjenengan yo ora apik. Wali Maulamatiyah niku toreko sing ngedekaken namanipun Syekh Hamdun bin Ahmad bin Ammarah. Niku ora ngetokno apik, blas ketoke wong elek wong nek apik didelikke kuwatir dadi regete ati dialem karo menungso. Salat ning masjid niku ora melu, setengahane turu masjid ora sembayang wong Maulamatiyah niku. Sampai engko wong sak juwana ngare bocah kemblung turu masjid ora sembayang. Nah, kuwat ora dilokno wong sak ngono ning tetep sembah. Sembayangnya apa ngenteni nek ra eneng wong. Engko nek eneng wong kok ngonangi sembayange dheke sesuk teko nggawa botol arak, nggawa bocah kemblung. Ternyata ya salat ya mendem iki bocah. Lho, dielek-elek wong kuwi piye carane tetep apik ning elek ning ngarepe manungsa ora apa-apa sing penting atine tetep ikhlas nang Gusti. Allah nek awak dhewe ra kuat diarani elek sembayang ya sesuk langsung ning ngarep dhewe Allah. Mereka orang banyak nak sih orang melawan itu. Wong Maulamatiyah itu seneng aneh akhir solat, akhir sembahyang turun ni. Apa solat ini tu? Jadi misalnya asar duhur mana solat asar solifat tu tu. Allahu Akbar. Oleh sah rokaat dengan asar. Soalnya kuatir ni kalau solat awal, hati ni baru nu lali karo Gusti Allah. Wong Maulamatiyah, serah kena buat bahas. Dua ilmu namine maul hayat air kehidupan mulu wong Maulamatiyah ni ku mati ni bulat balik tu orang kena buat bahas. Nek mati ku kuburane kongkon gedhok loro lengi leng atas ning wisine celeng leng ngisor ngisine menung. So dadi nek ana wong kaya ngene iki dadi apa nek mati pas digedhok wong men dadi batang celeng to. Ning asine ngisor loro iku wong Maulamatiyah. Tapi kali Imam Ghazali dilarang tarekoh niku dilakoni kali wong awam soalnya mesti ra kuat nek wong awam. Blasak-blasak tenanan. Nah, tarekoh kedua sing teko mriki tarekoh Akmaliyah. Sing ngedekaken namanipun Ibnu Arabi sing nulis kitab khususul hikam kali Futuhatul Makkiyah. Niku torekoe cespleng nyang-nyangan. Sale contone kaya Saridin dikongkon syahadat ya mo. Syahadatin mo. Ora sampe 7 tahun ra gelem syahadat, akhirnya begitu wayahe syahadat menek klopo. Begitu menek klopo, asyhadu Allah la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. Awake tiba prok nang dhuwur watu. Alah Saridin dan kon syahadat malah bunuh diri. Akhirnya ternyata begitu ngono ora mati tengel-tengel ngene. Lho, Den. Tapi kok saya urip? Ya isekno. Lah kowe ngopo dikon syahadat kok malah nibake apa kok dhuwur klopo? Lah jare Gusti Allah ki kuwasa, ya tak tes tenanan. Ya kudu tak cacak tenan apa gak. Lah ngene iki wis tak buktekno Gusti Allah kuwasa, yakin tenan aku saiki yo. Sampean wani. Ngerawani niku tareka Akmaliyah. Sunan Kalijaga dikokon Sunan Bonang wis ngerti kaline banjir kokon wiritan la haula wala quwata illa billah. Dilakoni 3 tahun sampai manjing tareka apa? La haulane niku. Begitu banyu teko la haula wala quwata illa billah. Banyune nyingkir. Nek ora mancing lah kok gegek tabrak mlayu wae ndak kok tenang. Sunan Geseng Jaten Kobong kokon maca ya hayu ya Qayyum, begitu 3 tahun manjing ya hayu ya Qayyum. Yo kayuku yo kayumu yo nyingkir. Geni nih tapi tetap lewat kobong ning daerah apa? Apa nek sampean pengin nyacak latihan Akmaliyah enten ril sepur monggo. Monggo oleh mriku ning pinggir ril la hol la hol la hol. 3 tahun monggo nek wis manjing la hol dituting mun sepur iki la hol la hol. Nek sampean manjing tenan sepure mesti mandek mbobane kempes ngono apa mandek. Lah nek kira-kira kok urung mancing, lah kok ya gege ketabrak nang mlayu wae. Bongko sampean. Lha niku apa? Liar iku jujur tori kowe ngoten-ngoten niku mulai aman biyen ora nek takon iki sapa mbah, nek ora gelem ngaku. Engko ndak apike konang, konangan. Lah nek apik konangan iki kadang terus ngilangi ikhlas tuh kuleri. Ria, ngono to ning dalah tareka berikutnya kan tareka sing wis nglatih kaya awak dhewe saiki mengi la ilaha illallah ilmu niku ora tes-tesan. Nah mula wong Jawa niku ilmune aneh-aneh. Wiritan golek wis gedhe ngono. Ha iku nek nagane ulane metu ya karek nyang-nyangan. Lah ulane nyingkir kok awak dhewe mlayu ngono to. pedang bawacok gegeri celong ngono ya mengker nyang-nyangan anu waja'alna min bayni aydihim saddan wal khulu saddan waja'alna ni ade wut kok yakin waja'alna min saddan ya pedang ya ucul mas ya landep kok ya ngopo ani gak kecul ya cuwil lele mulo nyang-nyangan sikil karo geni unggah ngene ya naruhuni barta wa salaman alat tul ngono niku. Ane kek kobong mlayu wong kobong tenanan mulo banser iki yakin ra apa. Ya ora apa-apa. Wong niku tes-tesan ati kok. Niku tarekah akma liya. Lah wong nek wis tarekah niku ya aja mbok sembrono ya wis ra wedi apa-apa mulo wong Islam Indonesia Jawa kendel-kendel wali kok. Wali la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ra wedi. Nah sebab napa? Sekolah ini ku innal ladzina qalu rabbuna wa tsumastaqamu. Ya muli rabbuna Allah iki titik ning sumastakomune iki sing suwe ana sing 5 taun maca ya ayu ya koyo ngene. Ya wala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Lha kok iso? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tatanazzalu alaihimul malaa. Malaikate medhun dadi balane ora mesti apa-apa wali niku. Mula wali niku cespleng wong tatanazzalu alaihimul malaa bolone malaikat. Ngono ana wong takok Mbah Yai, Mbah Wali, Mbah utane iki kapan? Engko sik aku tak takok malaikat. Ya takok malaikat penjaga hutan, Kang udane kapan? Aku ditakon, limang dino kek, limang dino nek Kang. Ya beres limang dino. Oh jenengan kok ngerti wali kok. Wali wis ora dipuji, wis ora apa, wis ora wis biasa mawon wali wong ngono. Mula wali-wali niku ya kendel-kendel. Iki nek kiai jenenge apa ulama jenenge kiai piye iki? Rapopo sisuk menang kiai ne to. Soale sisuk kiai kebo berarti wis kalah sing menang kiai haji ngono to. Mula kiai mbiyen wis biasa apa-apa konsultasi. Allah jenenge pangeran, bungkuse bungkus lokal kabeh lho niku. Musala lokal bungkuse langgar, isine Islam. Ngeta syaikhun ustadzun bungkuse lokal jenenge kiai, isine kabeh Islam bungkuse Jawa persis kaya ibu-ibu kabeh bungkuse kongwan isine rengginang gapitan kabeh peyek cekeremes ndene niki mila saniki kita mesti alhamdulillah pernah melewati fase-fase dididik para ulama sing akhire begitu di wilayah para wali menyebar singetan Datuk Ribandang muridé Sunan Ampel sing mlayu Sumatera Aryo Abdillah muridé Bang Ampel sing mlayu teng Kalimantan muridé Sunan Kalijaga Khatib Dayat ini membangun peradaban-peradaban Islam baru semua sana londo teko ajar bareng londo lungo apa yang terjadi bersatu membentuk sebuah bangsa yang dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia mulo sampean tinggali Islam Joko sampai mati tinggali NKRI harga mati wingin ra. Nah mulai Islam teko ya wis Jawa wis warisane akeh ngono lho kongkon wala yakhudu ala tu'amil miskin. Jawa wis duwe warisan mangan ora mangan kumpul. Kaya saniki sing sering dibuli lak banser iki to. Iki lho ono banser sing wong jogo aku. Wis sering dibuli agar Joko Krit gereja diunekno kafir ngono. Sampeyan tak kandhani. Islam niku ngulang lakum dinukum waliyatin tapi perang agama terbesar di dunia niku teng Indo Indonesia tahun 820 ras India perang ning kene Hindu karo Buddha wangsa Sanjaya sing Hindu wangsa Sailendra Buddha lu perang ente-entean sampai wangsa Sanjaya jenengane rajane Panukuh ora kelem dadi raja pergi ke India belajar ilmu arsitektur mulai dikenal dengan Resi Gunadhar Dharma sing raja Sailendra jenengane Garung ngajak perang ning ndi-ndi kelaripun namipun Semaratungga bareng perang terus menang tapi akhirnya begitu perang terus goblok kabeh arep gawe candi ra duwe arsitek golek arsitek entuk wong Hindu niku wau akhirnya dibangunlah candi Buddha arsiteke Hindu lahir candi Buddha bernuansa Hindu jenenge Sambara Budhu Budura utawa Borobudur lha kok dilalah anake Semaratungga ingkang nami Pramodawardhani jatuh cinta pada Panukuh menikahlah kerajaan Buddha sama raja Hindu matek ngono ayo anti Hindu ning anake malah seneng wong Hindu. Akhirnya Pramodawardhani menikah kali Panukuh. Panukuh dadi raja di kerajaan Buddha, bergelar Rakai Pikatan menggantikan Semaratung Tungga. Lho akhirnya raja-raja rukun ning kono sing Hindu digaweke candi naminipun Prambanan diawasi Resi Kumbayoni di bawah kendali Lokapala anak Rakai Pikatan. Pikatan akhirnya Balaputra Dewa punya pengalaman rukun, pindah Palembang tidak lagi berbicara konflik agama. Sriwijaya jadi gede, Sindok pindah ke Jawa Timur tidak ribut agama, Singosari jadi besar, Majapahit semakin besar karena mengerti makna perbedaan dalam persatuan, dikukuhkan kalian Empu Tantular dengan selukan besar Bhinneka Tunggal Ika. Semenjak itu bangsa ini saling menjaga. Mula dina niki ana konslet-konslet banser turun tangan jaga gereja. Jangan kamu salahkan karena itu adalah warisan asli bangsa Indonesia. Roh. Ana jo ngantuk aja. Ngaji yo turu. Bokong mutok sing ngaji. Lah ngene iki lho ya. Jadi rukun indah. Amma ba'du. Lho iki gek muka dimah ngaji. Lah rung mulai kok kula kok. Lho niki lagi amma ba'du lho. Lho ngaji niki ya ini pembukaan rampung kan amma ba'du lah kula gek amma ba'du to iki mau. Wis wae pun amma ba'du to. Ya gek saiki amma ba'du mula ya iki gek muka dimah rung mulai ngaji kula. Jam piro to? Oh gek jam 12 ini lho. Lha jeneng menungso to, kula ya ora nyalahno. Wong jenenge wae menungso iki khalifah, nek wis medhun rene ora ana sing iso ngalahno. Singa kalah, manuk kalah, gunung kalah. Wong kalahe menungso ning sita meng karo ngantuk. Mungsu bebuyutane menungso niku lak ngantuk. Wong nek wis ngantuk ya ora iso ngopo-ngopo. Rokokan kok ngantuk ya ngobong karpet. Ngising kok ngantuk yang jungkel. Lengge arep tinju meditation kok ngantuk ya ora sida. Nganten anyar kok ngantuk ya ora ngopo-ngopo. Ngantuk. Lah mulo wong nek ngantukan kalahan, mulo nek sampean pengen menangan aja ngantukan. Jeng Nabi ora ngantuk 15 tahun ning Gua Hira dadi Nabi. Syabdil Qadir wani melek 20 tahun teng Padang Pasir dadi wali. Sunan Kalijaga melek 3 tahun dadi wali. Lho niku lho. Mula sampe nek jatuh cinta melek ngono ya I love you. Mbok maca ya Rahman ya Rahim, mbok maca sunamat sik aja iku jaran koyo melek. Mula sampe ngono aja gumun wong golek nomer melek ngono ngono. Mula wong biyen kuat-kuat wong isore nang semelae Rahman ya Rahim meleke ku. Wa untu loro itu ricu ya waras saiki sampean turu kalahan. Wong saiki aja meneh petuk sing petuk melinjo wedi. Gak kau melinjo, ora apa samura tau lu. Wong kok ngantukan. Pokoknya wong wedok ora leh ngantukan. Nek wong wedok ngantukan sing lanang oleh apa? Ngantukan ora ditebok. Oke, ya wis lah, urung bahas, Mbah. Mbah anu Mbah Kyai Ageng kali Mbah Nyai Ageng saka nyono urung tak bahas, tapi sampean rupane kaya wortel tanpa daun. Wis ben wae taun ngarep diterusno nek kapok ya ora sik tau usah. Kok ngantuk wae, wah semoh ngantuk. Wis sesi 2 iki wis ana. Wis sinetron wae ono serine ngaji ya berseri. Benah terus sampean ngantukan ngene. Rupamu lho suka cabai merah keriting. Kowe wortel tanpa daun. Iki mlojo ngantukan ya. Eh sampeyan tak terusno maneh. Iki anggap wae mukadimah. Sing penting duduk persoalane wis ketemu. Ketemu kenapa ulang suro nyuro wong Jawa kok ora wani ngopo? Ngopo saking hormate, saking lorone atine wong Islam sidane putune Kanjeng Nabi teng bulan Asyura boten kok krana nyiaroro kidul mantu mulane iso nyok jaga ulan suro kang si ora seneng-seneng niki ayo diterus terusno nggih kumpul sedaya barokah sedaya manfaat kiyagem nyagem saged kita terusno perjuanganipun senaoso ngangge cara sing beda beda ana sing mayang ana sing dodol seko pecel ana sing ngaji sing mulang isi pengajian loh ini loh ya di kumpul sedaya barokah Al-Fatihah. Wailil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil 'alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amal ghafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma aftah 'alaina fuluhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmataka wa ghina wa nasina adzabal ikram. Allahumma hdim lana bil iman, Allahumma hdim lana bil khair, Allahumma hdim lana bi qawli la ilaha illa anta rasulullah. Allahumma hdim lana bi husnil khatimah. Allahumma ij'alna awladana dhurriyyatana dhalalina 'alaina bil khair. Ali ba'da qadru qiyamati wa la ba'ina ummatina bi shirki wa shirki wa jinnati tatina. Wa naqulu sana la rufi. Ya kin subu ya nok ya kin subu ya musubi ma qori ma subu la bi ma wa fir lahu arhamu ma'awil wa fa Allahu wa ta'alimna ajrahum wa ta'alimna ma'alum wa billahi alaf. Allahumma jil qabrahu wa tamara dhinar Allahumma jil qabrahu wa qabrahu wa Muhammadur Rasulullah bihamdina wa majma'ina irji'a ila rabbika radiyan tamma radiyya wa dakhuli fi ibadi wa dakhuli jannati rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha radha alladhina an'amta alaihim wa ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin ihdina siratal mustaqim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam mendapatkan kehidupan ini senantiasa dalam kehidupan Allah Subhanahu wa taala.